Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu. Apa hukumnya bersalaman sambil membungkukkan badan? Terkait tentang hal ini, lebih selamatnya tidak perlu dibungkukkan baik badan ataupun kepala. Hendaklah dalam posisi yang sempurna. Ketika kita hendak memberikan penghormatan, kita hormati saudara kita dengan ucapan-ucapan salam, atau marhaban bik, atau ahlan wa sahlan, atau yang semisalnya. Adapun membungkukkan kepala ataupun badan, hendaklah dihindari. Kadang terbiasa, karena sudah terbiasa, kebiasaan kita di sini seperti itu, menghormati yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tinggi kedudukannya, biasanya ada pembungkukan. Nah, ini kebiasaan yang perlu diperbaiki, perlu dihilangkan, perlu diupayakan, terus dilatih untuk tidak terbiasa. Karena disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdullah Gudayyan, dan Syekh Abdullah bin Ku'ud, fatwa Lajnah Ad-Daimah nomor 5313. Ditanyakan dengan pertanyaan yang semisal ini, dijawab tidak boleh menundukkan badan sebagai bentuk penghormatan kepada muslimin dan kafir, baik dengan badan maupun dengan kepala. Karena perbuatan tersebut adalah penghormatan yang sifatnya ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Ini sebelumnya pertanyaannya, kami menjadi anggota salah satu klub karate di negara Amerika. Berkata pelatih di klub tersebut, kamu baru membungkukkan badan sebab kamu harus membungkukkan badan sebagaimana lawan membungkukkan badannya kepadamu. Kami menolak perintah tersebut dan kami jelaskan hukum membungkukkan badan kepada orang lain dalam agama kita. Dia pun memakluminya dan memberikan solusi, kalau begitu kamu anggukkan kepala saja, karena dia telah memberikan penghormatan kepadamu dan kamu harus membalasnya. Apa pendapat yang mulia? Jawabannya tadi telah kita sampaikan. Tidak boleh menundukkan badan sebagai bentuk penghormatan kepada muslim dan kafir, baik dengan badan maupun dengan kepala, karena perbuatan tersebut adalah penghormatan yang sifatnya ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah semata. Wa ala kullin, semestinya dihindari. Semestinya dihindari yang seperti ini. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya membunuh katak dan kelelawar? Adapun katak atau dengan kata lain kodok, ada hadis yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, bahwasanya anna at-tabib sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ani dawa'i bidifda'. Seorang dokter datang kepada Nabi, tabib, dahulu zaman dahulu dikatakan dengan istilah tabib. Tabib itu yang biasa mengobati penyakit. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum berobat, hukum mengobati orang yang sakit dengan difda'. Difda' itu kata, difda'un. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatlihi, melarang dari membunuhnya. Katak tidak boleh dibunuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membunuhnya. Jadi bagaimana kita bisa memakan katak tanpa membunuhnya? Ini suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin kita memakannya kecuali harus dibunuh dulu. Sekalipun na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian manusia yang suka memakan hewan hidup-hidup, ya, makan hidup-hidup, itu pun mesti dibunuh. Dikunyah, dibunuh tentunya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tentunya haram yang demikian ini. Tidak dibolehkan. Apa hikmahnya? Kenapa kita tidak boleh memakan katak? Kenapa kita tidak boleh membunuh katak? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, disebutkan oleh Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah faedah ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanatiz difda' tufti'un nar an Ibrahim. Kata dahulu berusaha memadamkan api yang membakar Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, kata yang berusaha memadamkan api tersebut. Wa kanal wazagh yanfakhu fihi, sedangkan cicak meniup apinya agar semakin menjadi, semakin menjadi. Fanaha an qatli hadza. Maka Nabi SAW melarang dari membunuh, kata wa amara bi qatli hadza, dan memerintahkan untuk membunuh cicak. Karena kata itu berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya nomor 8392. Sehingga kata tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh, haram. Kalau dimakan bagaimana? Tentu tidak boleh, karena tidak mungkin untuk memakan kata kecuali harus dibunuh. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukumnya membunuh kelelawar? Kelelawar juga termasuk hewan-hewan yang khabithah, khabais, hewan-hewan yang jelek, yang memudaratkan. Maka sebaiknya tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Adapun hukum membunuhnya, Allahu a'lam, kalau apakah ini termasuk hewan yang fasik yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti tikus dan yang semisalnya. Allahu a'lam, saya tidak mendapati hadis tentang hal ini. Tetapi kalau dia tidak mengganggu, maka tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Adapun dia apakah termasuk hewan fasik atau tidak, wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui apakah dia termasuk hewan-hewan yang diperintahkan di dalam syariat untuk dibunuh, wallahu a'lam. Saya tidak mendapati hadis tentang hal ini. Adapun hukum memakannya adalah haram karena termasuk dari khaba'is, hewan-hewan yang jelek, jiwa itu jijik, yang tidak baik, yang tidak bagus, yang menimbulkan mudarat. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek, yang memudaratkan, sebagaimana kelelawar memudaratkan tatkala seorang mengkonsumsi kelelawar, maka hukumnya haram. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah memotong rambut qazak hukumnya sampai ke tingkatan haram? Jazakallahu khairan wa iyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memotong rambut dengan model qazak hukumnya haram. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazak. Disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari potongan rambut model qazak. Al-aslu fin nahyi al-haram. Hukum asal dalam larangan adalah haram. Hukumnya berarti haram. Karena tidak ada dalil lain yang memalingkan kepada makna makruh dalam hadis ini. Sehingga haram hukumnya. Hukumnya haram dan lafadznya sangat jelas. Sharih naha Rasulullah SAW anil qaza'. Rasulullah SAW melarang dari potongan rambut model qaza'. Apa itu potongan rambut model qazak? Sebagian dibiarkan, sebagian dicukur. Sebagian dicukur tipis sekali, sebagian dipanjangkan. Atau bahasa lainnya mungkin wallahu a'lam moha ya. Moha. Sebagian panjang, yang depan panjang, yang samping tipis sekali. Tipis luar biasa. Yang samping panjang, yang belakang tipis luar biasa. Tidak dicukur rata. Ketika mencukur, cukurlah dengan cukurnya yang rata. Tidak melazimkan harus tipis sekali. Tidak melazimkan harus harus cepak, harus potongan yang tipis sekali, tidak. Tidak mengapa kita potong, tetapi tidak sampai habis, potong sedikit saja, sebagian dipotong, sebagian semua, tetapi rata. Jangan sebagian dibiarkan, sebagian tipis sekali, dibuat tipis, dibuat rata. Lebih selamat dari ini adalah memakai metode yang rata ketika memotong rambut. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.